nanti buat dilanjutkan dan belum selesai ya, ya. Nah, Pak, dengan cara tadi itu punya kita, ya, sehingga agak simpel untuk mencatat dengan timlah, ya, kalian cuma mencatat beberapa takliknya atau beberapa faedah yang tidak dimasukkan, ya, dan lain-lain. Nah, Pak Afif, baik, jatuh muka yang atas bagiannya, insya Allah. Alhamdulillah, bisa. Kamis depan. Kan Kamis juga ya. Kamis. Kamis. Iya. Nah, maksudnya itu hari Kamis ya. Insya Allah. Kamis depan. Insya Allah ya. Sampai. Baik, Amri. Sampai. Baik. Baik, Amri. Baik, Amri. Ini perlu apa itu apa? Ya, ya. Alamat alamat ya. Alamat ya. Bahu makrifat ya. Alamat ya. Ya. Oh, sama tadi itu. Ya, alamat al jazmi itu ya. Sekalian, sampai al-mu'abah, sampai kesatian, sampai terakhir tadi nanggung, ya, kasihan kita lebih masuk ya. Semata-mata kesimpulan saja ya, al-mu'abah ini kesimpulan dari semua yang telah dibahas ya, bil-kharabah dan bil-khuro ya, kemudian pengecualian 7-8 tadi itu perhatikan baik-baik ya, supaya kemampuan untuk kita berdoa sebuah kalimat bisa 107 untuk pelajaran baik-baik. Sisanya ya itu Alhamdulillah.